بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan nikmatnya pada subuh hari ini, pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi serta juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wat turabut tahir أي لا يصح التيمم إلا بتراب طاهر خالص غير مستعمل، فالتراب متعين سواء كان أحمر أو أسود. Sampai situ ya bacaan kita ya, bacaan tentang syarat tayammum yang disebutkan oleh Imam Syekh Abi Syuja, penulis matan At-Takrib. Beliau mengatakan wa syaratu tayammumi khamsah. Syarat tayammum wa syara'itu tayammumi khamsatun. Syarat tayammumnya ada lima. Wujudul uzri bi safarin aw maradin. Adanya uzur karena sebab safar atau sakit. Yang kemudian kedua dukhulul waqt as-salati. Masuknya sudah masuk waktu salat. Wa talabul ma'i kewajiban mencari air. Wa ta'adzuru isti'amalihi dan ketidakmampuan menggunakan air. Nah, ini kita sampai pada syarat yang terakhir. Yaitu wa turabu at-tahir. Jadi harus dengan turab, tanah. Turab itu artinya tanah gitu ya. Tanah yang suci. Cuman kebanyakan ulama mengartikan debu tanah. Karena yang kita jadikan media tayamum bukan tanahnya, tapi debu yang lak bil wajhi, debu yang bisa nempel tanah gitu. Cuman debunya itu syaratnya harus ada di turab, harus ada di tanah. Jadi lebih enak kita artiin tanah aja langsung. Gitu. Ntar kedepannya kita lihat kalau ada sesuatu yang mungkin bisa membatalkan apa yang kita artikan. Tapi mungkin teman-teman yang dirahmati Allah punya arti yang lain. Tapi kalau saya mengartikan turab itu tanah. Ahlan bikum penjaga. Wa turabul zahiru, dan syarat yang kelima adalah tahir, turab yang tahir, tanah yang suci. La yasihu tayammumu illa bi turabin tahirin. Tidaklah sah tayammum itu illa kecuali bi turabin tahirin, dengan tanah yang suci, khalisin murni. Ghairi musta'malin, dan dia tidak bekas dipakai. Berarti ada tiga tuh syaratnya dia. Yang disebutkan atau yang ditafsir oleh Imam Taqiyuddin Al-Haisni. Walaupun nanti syaratnya itu ada empat. Tapi ini sebagai pembukaan. Beliau mengatakan la yasih, tidak sah bertayamum itu kecuali dengan tanah yang suci, air debu tanah yang suci, khalis, dan dia murni, tidak bercampur dengan tepung, tidak bercampur dengan kapur, tidak bercampur dengan semen, ghair musta'malin, dan dia belum pernah dipakai untuk kewajiban kewajiban tahar. Faturabu muta'ayyinun, dan turab tanah, debu tanah itu muta'ayyinun. Muta'ayyin itu artinya apa ya bahasa Indonesia-nya ya? Ya, yang memang dituju dia, muta'ayyin tertentu. Artinya yang dikhususkan dalam bertoharuh itu, bertayamum itu adalah turab. Maka tidak boleh bertayamum dengan selain turab, walaupun mungkin asalnya turab. Kan gitu. Ini gelas, ini kan dari keramik nih. keramik ini kan asal dari tanah liat. Tanah liat itu mesti ada turabnya, kan gitu. Nah, apa kemudian kita boleh tayamum megang begini? Karena bi'tibari malam yakun kan gitu. Sebelum ini jadikan tanah dulu, nggak bisa. Jadi mutayyin itu sudah tertentu, ditentukan adalah turab, debu tanah. Maka tidak bisa kita kembali atau beralih ke selain tanah. Sawa'un kana ahmar au aswad, baik itu tanahnya ahmar, merah, tanah merah, au aswad atau tanah hitam, au asfar atau kuning, wasawa'un fihil armani, baik itu di dalamnya ada armani. Armani itu salah satu jenis tanah juga. Au ghairihi atau selain armani, lisidki ismi turabi, karena lisidki ismi turabi, karena kecocokan nama tanah. Jadi walaupun di dalamnya ada armani, tetap tanah tersebut dibilang sebagai turab. Lisidki ismi turabi ala dhalika, karena cocoknya penamaan turab ala dhalika untuk tanah tersebut. Kulli, gitu. Search semuanya. Artinya yang tadi ahmar, yang tadi merah, yang tadi kuning, yang tadi aswad, yang tadi hitam dan seterusnya, itu walaupun warnanya hitam tetap kita sebut turab. Karena sebutannya turab, ya dia boleh bertayamum. Armani di dalamnya atau enggak ada armani, itu di dalamnya tetap kita sebut sebagai turab, maka boleh bertayamum. Wala yasihu bin nurah ay bin nawrah, tidak sah bertayamum bin nurah. An-nurah itu madah kalsiyah. Nurah itu madatun kalsiyah, material kapur yang biasa orang dapat dari gunung, dari bukit. Kapur itu kan ada di beberapa daerah di Indonesia, bahkan di Bogor tuh banyak. Enggak sah bertayamum dengan, karena dia bukan turab. Dia bukan turab, dia bukan tanah. Dia kapur. Waljis, aljis itu yang buat nemplokin tembok, semen. Semen. Nah, semen kan bukan dari tanah itu. Itu ada madahnya kan ya. Jadi wala yasihu bin nurati wal jissi, tidak sah bertayamum dengan nurah, dengan kapur, wal jissi dan juga semen. Wasairil ma'adin dan juga seluruh barang tambang yang lain. Wala bil ahjar dan juga tidak sah bertayamum bil ahjari dengan batu-batuan al madquqah yang sudah ditumbuk, batu gede ditumbuk. Pakai mesin dredet, akhir jadi butiran tanah, air butiran-butiran. Nah, itu juga enggak sah. Wal qawarir al mashuqah, al qawar itu zujaj, kaca, dan juga kaca az zujaj. Karena al qawar itu kan aslinya al hajar, batu yang kemudian dihaluskan kemudian bisa jadi cermin, bisa jadi kaca. Al-mashuqah sama. Al-mashuqah itu juga yang ditumbuk. Dipecahkan kemudian ditumbuk jadi bagian-bagian kecil. Walayasih, enggak boleh tuh pakai barang tambang, pakai emas, pakai perak. Kemudian batu-batuan enggak boleh. Juga kaca-kaca yang ditumbuk tidak sah. Wasyibhu dharika dan juga selain. Dan apa yang mirip dengan itu? Mirip dengan batu-batuan atau juga mirip dengan kaca-kaca yang ditumbuk jadi halus. Wa fi wajhin dan dalam pendapat yang lain, wajh Syafi'i, yajuzu bi jami'i dzalik, boleh bertayamum dengan seluruh apa yang tadi disebutkan. Wa huwa ghalatun, dan itu adalah ghalat. Ghalat ini untuk menunjukkan salahnya, salah banget. Itu bahasa yang, kalau bahasa orang kita tuh apa ya, parah tuh pendapat, nah, mungkin kayak gitu. Parah tuh begitu. Mungkin seperti itu. Wa huwa ghalat. Wahtajjal qailuna bihi, dan orang-orang yang mengatakan itu, mengatakan boleh tayamum dengan batu, boleh tayamum dengan kaca, boleh tayamum dengan kapur, boleh dengan semen, ahtajja, mereka berdalil biqaulihi ta'ala, dengan perkataan atau dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka bertayamumlah kamu sa'idan dengan sa'id tayyiba, yang baik, yang suci. Sa'idan ay kullu ma sa'ada 'alal ardi, setiap yang menempel di atas muka bumi itu sa'id namanya. Wa huwa, dan sa'id yang disebutkan dalam ayat yaqau 'ala turabi, itu sah untuk dikatakan tanah. Wa 'ala kulli ma 'ada wajhil ardi, dan untuk seluruh yang menempel di atas permukaan bumi ini. Wa nusiba dzalika ila malik, artinya yang tadi dikatakan, orang boleh bertayamum dengan kapur, orang boleh bertayamum dengan batu-batuan, orang boleh bertayamum dengan kaca, orang boleh bertayamum dengan barang tambang, karena kesemua itu masuk dalam kategori sa'id. Karena sa'id itu punya arti at-turab, dan juga bisa diartikan kullu mas'ada 'ala wajhil ardi. Turab sa'id dan dalam ayat itu diartikan sebagai tanah, iya. Tapi sa'id juga itu punya makna seluruh hal yang berada di atas permukaan bumi ini, itu namanya sa'id. Maka oleh orang boleh bertayamum itu dengan kaca, dengan batu-batuan, dengan pohon, bahkan karena dia menempel di atas tanah. Wa nusiba dzalika, dan dinisbatkan pendapat ini ila Malikin, kepada Imam Malik, wa Abi Hanifata aidan, dan juga Imam Abi Hanifah. Betul ya, kalau saya sih sepanjang saya tahu ini betul ya, nisbat kepada Imam Malik dan Imam Abi Hanifah ini betul, bahwa beliau ini keduanya ini punya pendapat bahwa tidak la yata'ayyan, barakallah, la yata'ayyanu at-turabu bitayamumi, tidak harus tayamum itu dengan turab, tapi kullu ma su'ada 'alal ardi li sidqi ma'na as-sa'id, karena cocok dengan makna ayat Allah sa'id. Jadi apa yang disebutkan ini gak ngada-ngada, justru karena teksnya sa'id dan tayyiba, itu kan ishtirakul makna, maka mengambil salah satu ini sah-sah saja. Dan jumhur, sebahagian usailah sejumhur ya, sebahagian ulama membolehkan kita bertayamum dengan sa'id, kullu ma su'ada 'alal ardi. Waqala, dan keduanya mengatakan Imam Abi Hanifah dan juga Imam Malik, innahu yajuz, bahwasanya boleh bertayamum bi jami'i anwa'il ardi, dengan seluruh jenis tanah yang ada di muka bumi, hatta bisokhroh al-maksulah, sampai sokhroh, apa sokhroh? Batu karang, sokhroh, sokhroh, sampai boleh dengan batu karang al-maksulati, yang sudah dicuci, yang sudah terkena air. Wa naqala Rafi'iyyu, Imam Ar-Rafi'i menukil an Malik, dari Imam Malik, annahu yajuz, annahu qala, bahwasanya Imam Malik mengatakan yajuz, aidan boleh juga bertayamum, bima huwa muttasirun bil ardi, dengan sesuatu yang menempel di atas tanah, kasyajari, seperti pohon, wazar atau tumbuh-tumbuhan, kan gitu. Ini Imam Malik betul mengatakan demikian. Jadi sepanjang sependek yang saya tahu, ini nisbat kepada Imam Malik ini betul. Bahwa Imam Malik membolehkan, melegalkan kita bertayamum dengan kullu ma muttasirun bil ardi li sidqi ma'na sa'id itu. Karena cocok dengan makna sa'id dan tayyiba. Sa'id itu kullu ma su'ada 'alal ardi, ay kullu ma kana muttasiran bil ardi. Semua yang nempel di atas tanah itu sa'id namanya. Kasya, jadi seperti pohon, wazar'i, dan juga tumbuh-tumbuhan. Wa naqalan nawawiyu, kemudian Imam Nawawi menukil. Fi syarihi Muslim, dalam kitabnya Syarah Muslim. Syarah Muslimnya Nawawi itu namanya apa? Al-Dibaj. Fi syarihi hadisi Muslim bin al-Hajjaj. Gitu ya. Saya lupa tuh. Ya orang syarah, sering dibaca Syarah Muslim. Tapi dia punya nama Al-Dibaj kalau enggak salah. Fi syarhi Muslim anil Auza'i, dari Imam Al-Auza'i. Wah, ini lagi moodnya lagi senang nih Imam Taqiyuddin Alis. Semua pendapat disebut. Tadi dari Malik, orang Madinah. Kemudian Abi Hanifah, orang Baghdad, orang Kufa. Sekarang Auza'i. Auza'i ini kan ulama dari Syam. Ya. Palestina. Sekarang Palestina. Yordania, Lebanon, Syria. Wa naqala an-Nawawi fi syarhi Muslim, Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim, anil Auza'i, menukil dari Imam Al-Auza'i, wa Sufyan Ats-Tsauri, dan juga Sufyan Ats-Tsauri, Kufah, salah satu petingginya Al-Hanafi, salah satu yang menelurkan, membuat corak Al-Hanafi ya Sufyan Ats-Tsauri ini. Annahu yajuzu bikulli ma 'ala wajhil ardi hatta bisal, bahwasanya boleh bertayamum bikulli ma 'ala wajhil ardi, dengan seluruh yang ada di permukaan bumi, hatta bisalji, sampai boleh juga bertayamum bisalji dengan es. Gitu. Kalau kita tinggal di kutub, yang esnya banyak tuh kutub selatan atau kutub utara, boleh dengan es. Wa madhhabu Syafi'i, dan madhabnya Imam Asy-Syafi'i, wa jumhuril fuqaha, dan jumhur kebanyakan al-faqih, para ahli fikih, wa bihi qala al-Imam Ahmad, dan inilah pendapatnya yang disebutkan pendapat Imam Ahmad rahimahullah, wa Ibn al-Munzir, wa Ibn al-Munzir, dan juga Imam Ibn al-Munzir. Imam Ibn al-Munzir selalu disebutkan sendiri ya. Imam Ibn al-Munzir selalu disebutkan sendiri, padahal dia adalah repotnya. Anak saya lagi motor nih, jam segini mau berangkat. Imam Ibn al-Munzir ini selalu disebutkan sendiri karena kila beberapa ulama menyebut Imam Ibn al-Munzir ini wasala sa'ad al-ijtihad, wasala ila martabatil ijtihad, walam ya'li ila ijtihad. Dia beliau ini sampai pada derajat ijtihad, tapi dia enggak mau ijtihad gitu. Dia tetap menisbatkan ibadahnya kepada Asy-Syafi'iyah. Ibnu Munzir ini muridnya Imam Al-Muzani. Asy-Syafi'i murid Imam Al-Muzani, Muzani punya murid Al-Ibnul Munzir. Wa Dawud, dan juga Dawud. Dawud ini kalau disebutin Dawud Imam Taqiyuddin Alisni, berarti Dawud bin Abu Sulaiman Dawud Al-Zahiri. Qaidnya madhab Al-Zahiriyah. Annahu la yajuzu tayammum. Syafi'i, jumhur fuqaha, Imam Ahmad, Ibn al-Munzir, dan juga Dawud Al-Zahiri. La yajuzu, bahwasanya tidak boleh bertayammum. Illa biturabin tahirin, tidak boleh bertayamum kecuali dengan turab, dengan tanah, debu tanah tahirin yang suci. Lahu gubar, yang tanah tersebut punya gubar, punya butiran debu. Yu'allaku bil wajhi, yang bisa menempel ke wajah. Wal yadaini, dan juga tangan. Li'anna sa'id, karena sa'id, kalimat Allah, firman Allah, sa'id dan tayyiba, yasduku ala turab. Dia punya makna sah untuk dikatakan debu tanah, turab. Wa ala wajhil ardi, dan juga sah untuk dikatakan seluruh yang ada di permukaan bumi. Wa ala tariq, bahkan jalanan, itu juga kita sebut sebagai sa'id. Tariq, tariq itu sa'id juga. Gitu. Fahuwa mujmalun, berarti ayat ini mujmal, ay muju sa'id, kalimat sa'id dalam ayat ini mujmal. Mujmal itu punya makna yang banyak dan butuh dijelaskan. Bayyanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'id ini kalimat mujmal yang bayyanahu, yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulih, dengan perkataan Allah, at-turabu kafik, turab, tanah itu cukup bagi kalian. Jadi karena ayat ini bisa diartikan tanah, bisa juga diartikan seluruh yang nempel di atas muka bumi, bisa juga diartikan sebagai jalan. Berarti ayat ini mujmal, dan kita enggak mungkin mengamalkan ayat mujmal illa ayyakuna mubayyanan, kecuali sudah dijelaskan. Dan sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, at-turab, debu tanah itu cukup bagi kalian. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ju'ilat lil ardu masjidan, Allah telah jadikan untukku masjid, itu sebagai tempat tanah, sebagai tempat sujud. Wa turbatuha, dan turabnya dan debu tanahnya itu, tahuron, sebagai media bersuci, idza lam tajidil ma, ketika kamu tidak mendapatkan air. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, adala alaihi salatu wassalam. Adala itu artinya belok. Adala itu belok. Jadi adala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad berbelok penyebutannya ila zikri turab, kepada penyebutan tanah, debu tanah. Ba'da zikril ardi, setelah menyebutkan al-ard, tanah secara keseluruhan. Mestinya kalau emang boleh dengan seluruh yang ada tanah, enggak usah nyebut turab, langsung aja bila tilal ardu masjid dan utahuru, kan gitu. Walau lakhtisosu tahariyah, Kalau seandainya bukan karena penghususan kesucian turab itu, laqala ju'ilat al-ardu ilat lil-ardu masjidan wa tuhura. Pastilah Nabi Muhammad menyebut ju'ilat dijadikan untukku tanah ini masjid sebagai tempat sujud dan juga tempat bersuci. Karena khusus tersenggak seluruh tanah yang bisa dijadikan media bersuci, yang dijadikan media bersuci hanya turabnya, maka disebutkan penyebutannya dengan khusus wa turbatuha, kan begitu. Wa turbatuha dan turbah ay turabuha, yaitu maksudnya debu tanahnya, li'annahu ja'a mubayyanan, karena dia datang sebagai mubayyanan, sebagai penjelas. Kama rawahu Dharuqutni, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ad-Dharuqutni fi sunanihi, dalam sunannya. Wa Abu Awanah fi sahihihi, dan Abu Awanah. Abu Awani As-Syurayini, ulama Syafi'iyah. Beliau punya kitab namanya Mustakhraj Imam Muslim. Jadi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau riwayatkan lagi jadi jalurnya dia. Dari jalurnya Abu Awanah, maka disebut dengan kitab Mustakhraj Sahih Muslim. Jadi Sahih Muslim itu hadis-hadis jalur riwayatnya Muslim. Nah, Mustakhraj Imam Muslim ini hadis-hadis Imam Muslim, tapi jalurnya jalur dia. Disebutnya Abu Awanah. Abu Awanah menyebutkan demikian. Artinya wuju'ilat lil-ardu masjidan wa turbatuha tahuran. Wa turabuha tahuran. Wallahu taala alam. Saya mohon maaf, kita berhenti sampai di sini. Nah, saya ada urusan anak di motor ya. Hari ini motor jadi agak repot. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaallah kita lanjut esok hari. Esok saya enggak janji, tapi besok tuh saya libur, enggak ada jadwal kemana-mana. Insyaallah kalau punya waktu atau ada kesempatan, enggak ngerepot sama istri anak, insyaallah besok kita baca tanggung. Kita beresin satu syarat lagi tentang at-turab. Insyaallah. Dan ada manfaatnya, teman-teman yang dirahmati Allah. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hadamallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.